Jangankan emas permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku tak kena gembira, walau semua itu tak ada. Hidupku untuk cinta telah terbalas. Kasih harapan.